السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني في الدين أعزكم الله، كم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab Hidayatul Hayara fi Ajwibatil Yahudi wan Nasara oleh Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Setelah beliau membawakan ciri-ciri Nabi terakhir, ciri-ciri Nabi Muhammad SAW yang ada di dalam kitab mereka, kitab Injil dan kitab Taurat mereka, lebih tepatnya dalam kitab Isyia atau Isya'ya. Kemudian di sana disebut istilah nama Nabi yang akan datang. Salah satunya nama-nama yang disebutkan adalah Musyaffah. Musyaffah dari kata syafah. Sedangkan syafah maknanya adalah pujian. Seperti ketika mereka dalam bahasa mereka berkata syafhalaha, syafhalaha itu maknanya alhamdulillah. Syafha pujian, laha ilah Tuhan. Alhamdulillah, syafhalaha. Maka musyaffah jelas maknanya yang terpuji atau Muhammad. Demikian ya ikhwan fillah azakumullah, nama yang tersebut di dalam kitab mereka. Dan mereka tidak ingkari ada dalam kitab mereka, yaitu kalimat musyaffah. Yang kedua, yang juga kalimat yang sering disebut oleh mereka, bahkan tersebut dalam kitab mereka, adalah mi'id. Mi'id atau ma'id. Disebutkan dengan fathah tapi mendekat ke dhammah, seperti mu'id atau ma'id. Tapi barakallahu fikum, Ibnu Qayyim berkata, wa qad qala li wa li ghairi ba'd man aslama min ulama'ihim. Telah berkata kepadaku dan juga kepada selainku orang-orang yang masuk Islam dari tokoh-tokoh ulama mereka. Tokoh-tokoh ulama Nasrani ada yang masuk Islam dan menceritakan apa yang mereka baca dalam kitab mereka. Beliau berkata atau mereka berkata, para tokoh-tokoh ulama yang sudah masuk Islam, ini ulamanya ya Nasrani, inna mi'id huwa Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata mereka makna mi'id adalah Muhammad yang terpuji. Huwa bikasril mim wal hamzah. Dikasrahkan mimnya dan dikasrahkan hamzahnya. Mi'id. Wa ba'duhum yaftah al-mim wa yudniha min ad-dhamma. Sebagian mereka membacanya, ada yang membacanya dengan fathah pada mim dan mendekatkannya ke arah dhamma. Jadi fathah tapi ke arah dhamma. Berarti mereka baca ma'id tapi ma'nya agak ke dhamma. Ma'id seperti mu'id ya, mendekat ke mu'id. Qala wala syakka al-ulama'u minhum bi'annahu Muhammad. Kata mereka, pendeta-pendeta yang sudah masuk Islam ini, sungguh tidak ada keraguan sedikit pun para tokoh-tokoh ulama mereka, pada tokoh-tokoh pendeta mereka, bahwa makna mu'id adalah Muhammad. Seperti musyaffah juga maknanya Muhammad. Wa in sakatna an iradi dzalik, walaupun kami diam tidak menerangkan maksudnya apa, tetapi kami paham. Para tokoh-tokoh pendeta Nasrani paham kalau makna mi'id atau ma'id adalah yang terpuji. Kami tahu. Walaupun kami tidak menerangkan maksudnya apa. Kecuali setelah kami masuk Islam, maka kami memahami bahwa mu'id atau ma'id itu adalah Nabi Muhammad SAW karena maknanya persis sama. Yang terpuji. Apalagi ada lafad-lafad lain, yaitu lafad musyaffah, yang juga maknanya Muhammad, yang terpuji. Wa idza darabna an hadza safhan, kalaupun kita kesampingkan istilah nama Nabi yang akan datang ini, kita kesampingkan, faman hadzal ladzi tabaqat alaihi wa ala ummatihi hadhihi sifat siwa. Kata Muqayyim rahimahullah, kalau kita kesampingkan namanya, padahal ada nama musyaffah, ada nama mu'id, mi'id. Kalau kita kesampingkan itu, kita anggap enggak ada nama itu. Sekarang kita tanya, siapa yang sifat-sifatnya persis seperti yang digambarkan dan sudah kita terangkan sejak sekian pertemuan. Dan itu di dalam kitab mereka, kitab Ishqiyah atau Isyaiyah. Siapa yang intabaqat alaihi wa ala ummatihi hadhihi sifat? Siapakah setelah Nabi Isa alaihi salam orang yang sifat-sifatnya persis seperti yang digambarkan di dalam kitab Isyaiyah itu tadi? Dalam kitab mereka. Ada selain Nabi Muhammad SAW? Silakan mereka menjawab. Apakah ada orang setelah Nabi Isa yang cocok dengan sifat-sifat tadi selain Nabi Muhammad SAW? Enggak ada. Wa man hadha alladhi athara sultanihi wa huwa khatimun nubuwah ala katifaihi ra'an nas ayanan mithlu zirril khajalah. Siapa yang tanda kepemimpinannya, tanda kenabiannya, stempel kenabiannya terlihat jelas di antara dua pundaknya, bisa dilihat oleh manusia ayanan dengan mata kepala mereka sendiri, mithla zirril hajalah, seperti telur burung merpati atau seukuran burung, seukuran telur burung merpati. Masih ingat kisah Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nasrani. Tetapi karena mendapatkan berita dari pendetanya akan datang seorang Nabi, ciri-cirinya begini, begini, begini, begini. Salah satu cirinya adalah stempel kenabian yang ada di antara dua pundaknya, seukuran telur burung merpati. Maka beliau datang ke Madinah menunggu datangnya Nabi. Ketika orang-orang Yahudi berkata, ada sahibukum, ini teman kalian datang. Maksudnya Nabi Muhammad telah datang, telah hijrah ke Madinah. Maka berbondong-bondong manusia berdatangan ingin melihat seperti apa. Termasuk Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Dia ingat ciri pertama tidak menerima sedekah. Dia datang membawa makanan, ini sedekah. Maka Nabi memberikannya pada orang lain. Beliau tidak memakannya. Dia datang lagi memberikan makanan dan berkata, ini hadiah untukmu. Dimakan oleh beliau. Ciri satu sudah terjawab. Ciri kedua dia cari. Sampai ciri yang ketiga beliau khawatir. Bagaimana cara ngomongnya ke Nabi tersebut. Bahwa aku ingin lihat punggungnya. Ingin lihat tanda kenabiannya. Ternyata Rasulullah SAW melihat gelagat Salman al-Farisi, dia tahu. Apakah engkau mau melihat ini? Kata Nabi alaihissalam. Apakah engkau ingin melihat ini? Sambil membuka bajunya, bagian atasnya, sehingga tanda kenabiannya terlihat jelas di antara dua pundaknya, dan itu disaksikan oleh semua orang yang ada di situ, termasuk Salman al-Farisi. kurang apa? Meyakinkannya. Sangat-sangat meyakinkan, tidak kurang sedikit pun, sangat meyakinkan. Ciri-cirinya yang ada dalam kitab mereka yang terdahulu, apakah kitab Taurat atau kitab Injil, atau kitab Isaiah yang mereka pegang, diberitakan di sana ciri-cirinya secara lengkap, termasuk Zirril Hajalah. Tanda kenabian yang seperti telur burung merpati yang ada di antara dua pundaknya. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Maka tidak ada lagi setelah kebenaran kecuali kesesatan. وَبَعْدَ الْبَصِيرَةِ إِلَّا الْعَمَى. Tidak ada lagi setelah basirah, setelah pandangan yang jelas, kecuali kebutaan. وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ. Dan tidaklah siapa yang tidak Allah berikan padanya cahaya, maka dia tidak pernah akan memiliki cahaya. Orang yang tidak Allah berikan padanya cahaya, maka enggak akan dia mendapatkan cahaya. Fasifatu hadzal nabi wa makhrajuhu wa ma'ab'athuhu wa 'alamatuhu wa sifatu ummatihi fi kutubihim yaqra'unaha fi kana'isihim wa yadrusunaha fi majalisihim. Sifat-sifat nabi ini alaihi salatu wassalam ada semua dalam kitab mereka. Makhrajuhu, keluarnya dari mana? Wa ma'ab'athuhu, diutusnya di mana? Wa 'alamatuhu, tanda-tandanya, ciri-cirinya juga ada. Wa sifatu ummatihi, dan sifat gambaran umatnya, pengikutnya seperti apa? Fi kutubihim, ada dalam kitab mereka. Yaqra'unaha, mereka membacanya. Fi kana'isihim, di gereja-gereja mereka. Dibaca di gereja-gereja mereka. Wa yadrusunaha, mereka pelajari. Fi majalisihim, di majlis-majlis mereka. La yunkiruha minhum alimun wa la ya'baha jahilun. Tidak diingkari oleh orang yang berilmu mereka, dan tidak menolak orang yang bodohnya. Ini orang yang bodoh tidak menolak, ulamanya juga tidak mengingkari bahwa sifat-sifat itu ada. Dan mereka baca. Mereka baca di gerejanya. Mereka bacakan ciri-cirinya. Mereka pelajari. Walakinnahum yaqulun. Tapi sayang, mereka berkata, lam yadhar ba'ad. Nabi yang ciri-cirinya seperti ini belum datang katanya. Wa sayadhar wa nattabi'uhu, nanti akan muncul dan kita akan ikut katanya. Lihat ikhwan fillah na'azakumullah. Mereka membohongi diri-diri mereka sendiri dan membohongi pengikut mereka sendiri. Mengapa demikian? Karena ciri-ciri yang mereka baca, tanda-tanda kenabian yang mereka baca, alamatnya, tempatnya, diutusnya di mana, bagaimana umatnya, seperti apa, itu semua ada di kitab mereka, dibaca oleh mereka, dipelajari oleh mereka, dan sudah ada pada diri Rasulullah SAW, dan sudah ada pada diri para sahabatnya. Artinya ciri-ciri itu ada. Kalau mereka jujur, tidak membohongi diri sendiri, kalau mereka jujur tidak membohongi manusia, bisa mereka akan berkata, semua ciri-ciri tadi ada pada Nabi Muhammad SAW. Bahkan ciri-ciri umatnya ada pada para sahabat. Dibuktikan dalam sejarah. Bahwa mereka kaum Nasrani yang ada di Syam. Ketika datang para sahabat, mereka berkata, ini ciri-ciri pengikut Nabi yang terakhir. Tahu ciri-cirinya. Sifat-sifat pengikutnya tahu. Karena mereka jujur. Maka sebagian besar mereka masuk Islam dengan mudah. Tidak ada keraguan sedikit pun. Tetapi sayang sekali sebagian mereka membohongi diri mereka sendiri. Saya katakan membohongi diri mereka karena hati kecil mereka tahu. Sifat-sifat itu ada pada Nabi Muhammad SAW. Tapi berpura-pura tidak tahu. Berarti membohongi diri sendiri. Lam yadhar ba'd, belum muncul, belum datang, nanti akan datang, kalau datang kami akan ikut. Padahal mereka sudah tahu, ciri-ciri itu sudah muncul, ciri-ciri itu sudah ada dan tepat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabinya kaum muslimin. Mereka tahu itu. Qala Ibnu Ishaq, berkata Ibnu Ishaq, haddatsana Muhammad ibni Abi Muhammad an Ikrimah an Sa'id ibn Jubair an ibni Abbas anna yahudan kanu yastaftihuna 'alal Aus. Ibnu Ishaq meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata bahwa seorang Yahudi pernah menantang, yastaftihun, mengancam dan menantang terhadap suku Aus, orang Arab atau suku Arab yang ada di Madinah. Wal Khazraj, dan suku Khazraj yang juga di Madinah. Mereka mengancam dengan Rasul Allah yang akan datang sebelum diutusnya Nabi. Mengancamnya sebelum diutusnya Nabi. Yani mereka berkata, wahai Aus, wahai Khazraj, wahai musyrikin, nanti akan datang Nabi kepada kami, dan niscaya Nabi itu akan memerangi kalian, wahai musyrikin, dan kami akan menang. Ini tantangan atau ancaman Yahudi. Akan datang Nabi kepada kami, dan kemudian Nabi tersebut akan memerangi musyrikin bersama kami, dan pasti Allah menangkan kami. Itu janji dari Allah SWT. Mengancam dengan ancaman, akan datang Nabi, akan datang Nabi. Falamma ba'athahu Allah minal Arab, ternyata setelah diutus Nabi tersebut, sesuai dengan ciri-ciri mereka, sesuai dengan ciri-ciri yang mereka tahu, kafaru bih, ternyata mereka ingkari. Wajahadu makanu yaquluna fih, mereka mengingkari dan menentang ucapan mereka sendiri yang sebelumnya. Faqala Mu'adz ibn Jabal, maka berkatalah Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu, dan juga Bishr ibn al-Barra ibn Ma'rur dan Daud ibn Salamah, berkata kepada Yahudi-Yahudi tadi, ya ma'asyaral Yahud, wahai golongan Yahudi, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah, wa aslimu, masuk Islamlah kalian. Faqad kuntum tastaftihuna alaina bi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalian dulu mengancam-ngancam kami dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu ahlu syirik, yang kami waktu itu masih musyrik. Wa tukbiruna bi annahu nabiyyun mab'uz, dan kalian mengkhabarkan kepada kami bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang diutus, yang akan memerangi musyrikin, yang akan dimenangkan oleh Allah. Kalian mensifatinya dengan sifat-sifat. Watasifunahu bisifatihi, kalian mensifatinya dengan sifat-sifat. Faqala Salam ibn Mishkam, berkatalah salah seorang Yahudi, Salam ibn Mishkam, salah satu tokoh dari Bani Nadir, berkata mengingkari, ma ja'a nabi syai'in na'rifu, tidak, tidak datang sedikit pun berita yang kami ketahui. Wa ma huwa billadzi kunna nadzkuruhu lakum, dan dia bukan seperti yang kami ceritakan pada kalian. Fa anzalallahu azza wa jall, maka Allah pun menurunkan wahyunya kepada Nabi Muhammad SAW. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Falaknatullahi alal kafirin. Mereka dulu, kata Allah, mengancam-ngancam kalian, mengancam-ngancam orang-orang kafir dengan datangnya seorang nabi. Ketika nabi tersebut benar-benar datang, kafaru bih, malah mereka ingkari. Falaknatullahi alal kafirin, maka laknat Allah atas orang-orang kafir. Lihatlah, ikhwan fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yahudi tahu, Nasrani tahu akan datangnya seorang nabi dengan ciri-cirinya secara lengkap. Mereka tahu. Bahkan mereka mengancam-ngancam, nanti ketika datang nabi, kami akan perangi kalian, wahai musyrikin. Karena Arab ketika itu masih musyrikin. Kami akan perangi kalian bersama nabi kami. Nabi kami akan datang, namanya Musyaffah, namanya Mi'il, namanya Muhammad. Bukti kalau mereka sudah sebut Nabi Muhammad dengan namanya Muhammad, apa di antara buktinya? Salah seorang atau beberapa orang Ansor sudah bernama Muhammad sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Seperti Muhammad bin Maslamah radhiyallahu ta'ala anhu yang masuk Islam. Ditanya, mengapa engkau dinamakan dengan Muhammad? Apakah mereka sudah kenal ketika itu dengan nama itu? Dijawab, iya. Orang tuaku mendengar dari Yahudi akan datangnya seorang nabi namanya Muhammad, maka dia sangat berharap dan menamakan anaknya dengan Muhammad. Qul na'udzubikumullah. Sehingga nama tersebut sudah diperbincangkan sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan sudah ada beberapa orang yang dinamakan dengan nama Muhammad, berharap kalau-kalau dialah nanti yang diutus oleh Allah sebagai nabi. Qul muslimin rahimani wa rahimakum. Berkata Abu Aliyah, kana al-yahudu idza istansaru bi Muhammadin ala musyrikil Arab yaqulun. Kata Abu Aliyah rahimahullah, Yahudi selalu mengharapkan kemenangan dengan datangnya seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selalu mengharapkan kemenangan ala musyrikil Arab, terhadap musyrikin-musyrikin Arab. Maka mereka berkata, Allahumma ba'at hadhan nabi alladhi najiduhu maktuban indana hatta yu'adzibul musyrikin wa yaqtulahum. Ini doa mereka. Allahumma, ya Allah, utuslah kepada kami seorang nabi yang engkau telah tuliskan sifat-sifatnya di kitab kami, di sisi kami. Utuslah nabi yang sudah engkau beritakan di dalam kitab kami. Yu'adzibul musyrikin wa yaqtulahum, hingga nabi tersebut akan memerangi musyrikin dan memerangi musyrikin. Itu harapan orang Yahudi. Semoga Allah segera utus Nabi Muhammad. Falamma ba'athallahu Muhammadan, ketika Allah benar-benar mengutus Nabi Muhammad SAW dengan namanya yang persis Muhammad, dengan ciri-cirinya yang persis padanya, dengan semua apa yang digambarkan di dalam Taurat mereka ada padanya. Wa ra'au annahu min ghairihim, dan mereka melihat ternyata bukan dari kalangan Yahudi, ternyata dari kalangan Arab. Kafaru bih, malah mereka sendiri yang mengingkarinya, malah mereka sendiri yang menentangnya. Padahal mereka yang memberikan berita, mereka yang memberikan ciri-cirinya, dan mereka sendiri yang berdoa semoga segera diutus. Ternyata setelah benar-benar diutus, kafaru bih, ternyata setelah benar-benar diutus, mereka kafir, menentangnya, mengingkarinya. Mengapa? Hasadan min 'indi anfusihim, karena hasad dan dengki. Ai hasadan lil Arab, karena hasad kepada orang-orang Arab. Wa hum ya'lamuna annahu Rasulullah, padahal mereka tahu kalau beliau benar-benar rasul yang diutus oleh Allah. Fa anzalallahu ta'ala hadhihi al-ayah, maka Allah turunkanlah ayat ini. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih, fala'natullahi 'alal kafirin. Turunlah ayat ini. Falamma ja'ahum, ketika benar-benar datang kepada mereka, ma'arafu, apa yang mereka sudah tahu, kafaru bih, ternyata mereka mengingkarinya. Fala'natullahi 'alal kafirin, la'nat Allah lah atas orang-orang kafir. Demikian ya khonif dan a'azakumullah, apa yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya bi'idnillahi ta'ala. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kithira. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta asakuruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.